lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki mendarat perlahan seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baru di sekujur tubuhku dengan apa membalas, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki mendarat perlahan. Seperti udara kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bayang masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas, ibu. Thank you.